Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله kita lanjutkan pelajarannya tentang mazid tulafi pada wazan yang pertama yang disebutkan di sini, yakni dengan menambahkan hamzah fathah di awal dari fi'il mujarad ini menjadi wazannya menjadi af'ala. Pada wazan ini af'ala mempunyai beberapa makna, di antaranya yang sudah dibahas kemarin yakni ta'diyah, menjadikan fi'il wazan menjadi muta'addi. Baik, ini makna yang pertama. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya, makna yang berikutnya, tsanian yang kedua. Ad-dukhulu fi zamani awil makani. Masuk pada waktu atau pada tempat. Jadi wazan af'ala ini menunjukkan makna memasuki waktu atau tempat. Wa dzalika mithlu, hal itu contohnya asbaha. Ya, asbaha ya, mengikuti wazan af'ala maknanya dakhala fis sabahi. Maknanya adalah masuk pada waktu pagi. Ya, asbaha ini maknanya dakhala fis sabahi, yakni masuk pada waktu pagi, pagi hari. Amsa ai maknanya dakhala fil masa'i, masuk pada waktu sore. Ya, amsara, ya, amsara ai maknanya dakhala fi Misra, masuk pada negeri Mesir, masuk ke negeri Mesir. Amsara. Ashara, ashara ai dakhala fi sahra'i, masuk memasuki sahara, gurun pasir. Sahra itu sahara, padang pasir atau gurun pasir. Contoh yang berikutnya abhara ai dakhala fil bahri, masuk ke laut. Ini jadi fi'il ketika dibentuk mengikuti wazan af'ala dengan menambahkan hamzah fathah di awalnya, ini bisa bermakna dukhul ad-dukhul fi zaman awil makan, jadi memasuki suatu tempat atau suatu waktu seperti ditunjukkan dalam contoh-contoh ini tadi. Jadi misalkan ada kalimat asbahtu, ya, dari asbaha kemudian bersambung dengan dhamir ta mutakalim, itu sebagai fa'il menunjukkan makna, menunjukkan makna saya memasuki waktu pagi, ya, berada di waktu pagi. Amsortu, ya, saya memasuki Mesir, memasuki negeri Mesir. Abhartu, saya memasuki laut, artinya mungkin berlaut atau yang semisalnya. Jadi seperti itu. Ini menunjukkan makna ad-dukhul fi zaman awil makan. Jadi bukan makna ta'diyah. Jadi ada beberapa makna, maka sesuaikan, tentukan sesuai dengan siyaqul kalam, sesuai dengan siyaqul kalam, dengan konteks kalimatnya. bisa bermakna ta'biyah seperti yang kemarin dicontohkan, atau bisa pula bermakna ad-dukhul fi zaman awil makan, dan juga beberapa makna yang berikutnya. Jadi untuk menentukan itu makna yang mana, ya, dengan melihat siyaqul kalam, dengan memperhatikan siyaqul kalam, konteks kalimatnya. Lafadznya sama, bentuknya sama, wazannya sama, tetapi dari siyaqul kalam itu nanti yang bisa membedakan antara satu makna dengan makna yang lain. Yang berikutnya, makna yang ketiga, ad-dalalatu ala annaka wajadta syai'a ala sifatin muayyanatin. Ini makna yang ketiga dari wazan af'ala. Ad-dalalatu ala annaka wajadta syai'a ala sifatin muayyanatin, menunjukkan pada sesuatu, bahwasanya engkau menemukan sesuatu tersebut pada sifat tertentu. Menunjukkan bahwa sesuatu itu mempunyai sifat tertentu, pada sesuatu tersebut didapati sifat tertentu. Contoh, dijelaskan dengan contoh untuk memahami makna ini. Wazalika ka'an taqula, yang demikian itu makna ini ad-dalalah ala annaka wajadta syai'a ala sifatin muayyanatin. Misalnya engkau mengatakan akramtu zaidan, akrama, kemudian bersambung dengan dhamir ta sebagai fa'il, menjadi akramtu. Nah, di sini akrama ini makna yang ketiga ini, bahwasanya menunjukkan sesuatu itu berada pada sifat tertentu. Wa anta ta'ni, yang engkau maksud, engkau memaksudkan dengan kalimat ini, wajadtu zaidan kariman, aku mendapati Zaid itu karim, mulia. Jadi kalimat ini akramtu zaidan ini bermakna wajadtu zaidan kariman. Ini bisa bermakna demikian. Jadi bukan maknanya atau artinya saya memuliakan Zaid, bukan seperti itu. Tetapi ini bisa bermakna, bisa dimaksudkan dengan makna ini, wajadtu Zaidan kariman, aku mendapatkan bahwa Zaid itu mulia. Ini bisa. Jadi dari wazan akrama ini dan dari lafaz atau contoh kalimat seperti ini, akramtu Zaidan, ini bisa menunjukkan makna bahwa sesuatu, dalam contoh ini Zaidan, itu mempunyai sifat tertentu, yakni kariman dalam contoh ini. Wa kadzalika, demikian pula pada contoh yang lain, abkhala, dari bakhila menjadi abkhala, af'ala, kemudian ta sebagai fa'il, kemudian dhamir ha sebagai maf'ul bih, menjadi abkhaltuhu. Ai maknanya wajadtuhu bakhilan, jadi aku mendapatkannya, dia itu bakhil, dia itu mempunyai sifat bakhil. Ini makna dari abkhaltuhu, jadi bukan aku membakhilkannya, tetapi aku mendapatkan dia mempunyai sifat bakhil. Contoh yang berikutnya, wa ajbantuhu dari ajbana. Ajbana itu fi'ilnya, kemudian dhamir ta sebagai fa'il, dhamir ha sebagai maf'ul bih, menjadi ajbantuhu. Ai maknanya wajadtuhu jabbanan, aku mendapatinya mempunyai sifat penakut. Aku mendapati dia mempunyai sifat penakut. Ini ajbantuhu, ajbana tadi. Jadi wazan ini salah satu maknanya seperti ini, menunjukkan sesuatu berada pada sifat tertentu. Dan terkait dengan contoh yang pertama tadi, akramtu Zaidan, ini kalau diperhatikan sebagaimana yang kemarin dibahas pada makna yang pertama ta'diyah, ini juga bisa bermakna ta'diyah akramtu Zaidan. Ya, jadi karuma itu lazim. Karuma ini lazimnya, mujaratnya ya aslinya, dan dia fi'il yang lazim yang tidak membutuhkan maf'ul bih, kemudian dibentuk menjadi akramtu, menjadi akroma, maka dia membutuhkan maf'ul bih. Contoh kalimatnya akramtu Zaidan, nah, di situ akroma menjadi muta'addi. Tetapi selain itu, selain bermakna ta'diyah, akroma ini selain dia bermakna ta'diyah, dia juga bisa bermakna yang ini, menunjukkan sesuatu mempunyai sifat tertentu. Lafadznya sama atau contoh kalimatnya sama, akramtu Zaidan, tetapi bisa mempunyai dua makna tadi. Yang pertama makna ta'diyah, yang kedua adalah makna bahwasannya sesuatu, dalam hal ini tadi Zaidan, mempunyai sifat tertentu. Bisa dimaksudkan demikian. Dan tentunya tadi itu dengan melihat, memperhatikan siyaqul kalam untuk menentukan ini makna yang mana. Ini makna yang ketiga, menunjukkan bahwa sesuatu itu mempunyai sifat tertentu, dalam keadaan mempunyai sifat tertentu. Yang berikutnya, rabi'an yang keempat, ad-dalalatu 'ala as-salbi. Ad-dalalatu 'ala as-salbi. As-salb itu meniadakan atau menghilangkan. As-salb. Jadi menunjukkan makna menghilangkan atau meniadakan. Maksudnya apa? Wa ma'nahu, maknanya adalah annaka tuzilu anil maf'uli ma'nal fi'li, bahwasanya engkau menghilangkan dari maf'ul bih makna fi'ilnya. Atau supaya bisa difahami, bahwasanya engkau menghilangkan makna fi'il dari maf'ul bihnya. Menghilangkan makna fi'il dari maf'ul bihnya. Fa'idha qulta, masalan, jika engkau mengatakan, misalnya, kita jelaskan dengan contoh untuk memahami makna tadi. Contoh, syaka Zaidun. Syaka Zaidun. Maknanya, Zaid mengaduh, mengeluh. Syaka itu mengeluh. Apa? Bahasa Jawanya sambat, itu mengeluh, syaka. Nah, pada kalimat ini, fa'innaka tusabbitu anna lahu syakwa. Pada kalimat ini, engkau menetapkan, tusabbitu, menetapkan bahwa Zaid ini mempunyai makna atau mempunyai sifat syakwa. Artinya dia dalam keadaan ada keluhan, ada syakwa. Syaka Zaidun berarti di situ Zaidun ada syakwa, ada keluhan. Ini. Kemudian jadi di sini ya, makna fi'il, makna fi'il yaitu fi'il syaka tadi itu ada pada maf'ulnya, pada Zaidun. Artinya dia yang mempunyai sifat syakwa tadi. Fa'idha zittal fi'la hamzatan, kemudian jika engkau menambahkan pada fi'il tersebut hamzah, dari syaka tambahkan hamzah, khata' di awal menjadi ash, menjadi ashka, ashka, waqulta, kemudian engkau mengatakan ashkaitu Zaidan, ashka kemudian ditambahkan atau bersambung dengan pemirsa sebagai fa'il menjadi ashkaitu. kemudian mengatakan kalimat ini ashkaitu zaidan, ya, saral makna azaltu syakwahu. Maknanya di sini menjadi azaltu syakwahu, aku menghilangkan syakwanya, aku menghilangkan keluhnya, keluh kesahnya, aduannya. Ini jadi ashka dari syaka dibentuk menjadi ashka dengan menambahkan hamzah pada di awal tadi, itu bermakna azala atau as-salaf tadi, menghilangkan syakwa tadi. Ya, azal itu, itu apanya azala bersambung dengan ta, ya, menjadi azal itu menghilangkan, meniadakan, ya, syakwanya, atau tadi yang disebut dengan as-salaf, as-salbu, ini menghilangkan, meniadakan sesuatu, ya, yaitu makna fi'il dari maf'ulnya tersebut. Jadi maf'ul di sini pada azal itu tadi, azal itu syakwahu, syakwa kan maf'ul dari azal, ini yang dihilangkan. Sehingga apa? Wazan ini dalam kalimat yang semacam ini, yang semisal ini, ini bermakna as-salaf, ya, atau azala, itu nanti masternya izala, ya, menghilangkan, meniadakan. Wahakadha, dan demikian pula dalam contoh yang lain, fi, dalam kalimat a'jamtul kitaba, a'jamtu al-kitaba, a'jama, jadi fi'ilnya a'jama, af'ala, ini ai, maknanya apa? Azaltu ujuk matahu, ujuk matahu, ujuk mah, itu maknanya ketidakjelasan atau kesamaran atau asing, itu ujmah. Azaltu ujmatahu, aku menghilangkan, meniadakan ketidakjelasannya, kesamarannya atau keasingannya. Ini itu makna dari ajamtu tadi, ajama. Berarti ajamtul kitaba, maksud kalimat ini aku menghilangkan ketidakjelasan atau kesamaran dari kitab itu. Dengan bahasa lain apa? Menjelaskan. Ya, jadi ajama itu semakna dengan fassara, menjelaskan, menerangkan. Atau mungkin juga bisa bermakna menterjemahkan. Ini. Yang namanya menjelaskan, ya, fassara, menjelaskan, menerangkan, kan itu menghilangkan ketidakjelasan, menghilangkan kesamaran, ya, dihilangkan dengan cara menjelaskan, menerangkan, sehingga ketidakjelasan atau kesamaran itu akan hilang, menjadi jelas, menjadi terang benderang. Ini makna dari ajama, ya, jadi tadi makna as-salab, menghilangkan makna fi'il dari maf'ulnya. Ini makna yang keempat dari wazan af'al ini. Dari ini dulu, ada yang ditanyakan? Dari tambahan tiga makna ini? Tidak ada, kita lanjutkan. Ya, yeah. Kalau ajama sendiri artinya? Ajama itu asing, tidak jelas atau samar atau asing. Ya. Kemudian ajama tadi menghilangkan ketidakjelasan, kesamaran. Berarti kalau dikembalikan lagi ajama itu kita apa? Jadi aku mengasumsikan seperti itu. Kalau ajama itu, kalau ajam itu, itu nanti bukan muta'addi, ya. Dia lazim, wallahu alam. Jadi kalau misalkan ajam itu berarti aku tidak jelas. Aku tidak jelas gitu. Aku samar gitu. Kalau ajam itu. Kalau kalau dia dikembalikan ke mujarobnya, ya nanti misalkan ajam tu atau ajamal kitabu. Ya, ajamal kitabu, kitab itu tidak jelas. Kitab itu masih samar. Ya, kalau ajam tu ya aku tidak jelas, aku masih samar. Kira-kira begitu. Ya. Jadi kembalinya ke lazim tadi. Ajama ini yang lazim. Jadi dari ini, di satu sisi memang dia menjadikan muta'addi, ya, tapi di sisi lain ada makna yang lain seperti ini, makna as-salaf. Baik, itu ya. Ya. Ada lagi? Seperti tadi ya, akramtu zaidan. Itu kalau dikembalikan ke asalnya, artinya ke bentuk mujarad, jadikan karuma. Nah, karuma di situ kalau yang dimaksud zaidnya yang mulia, berarti ya karuma zaidun. Ya, karuma zaidun. Tapi kalau yang dimaksud mulia itu yang berbicara, ya menjadi karumtu. Ya, karumtu. Ya. Karena karuma ya, kemudian bersambung dengan dhamir ta ya, kan menjadi karumtu. Aku mulia, kalau ini maknanya ya karumtu. Tapi kalau karuma zaidun, zaid mulia. Kalau ditambahkan hamzah akramtu zaidan ya, tadi aku memuliakan zaid atau aku mendapati zaid itu mulia. Tinggal disesuaikan dari sisi ketika dikembalikan ke mujarad, ya tinggal disesuaikan mana yang menjadi fa'ilnya dari fi'il mujarad tersebut. Yang berikutnya, makna yang kelima, khamisan yang kelima, ad-dalalatu 'ala istihqaqi sifatin mu'ayyanatin. Istihqaq, ya, makna istihqaq ini berhak mendapatkan sesuatu. Ya, dalam hal ini ad-dalalatu 'ala istihqaqin sifatin mu'ayyanatin. Istihqaqi sifatin mu'ayyanatin, berhak mendapatkan suatu sifat tertentu. Jadi menunjukkan pada sesuatu yang berhak mendapatkan sifat tertentu. Wazalika mislu, hal ini contohnya dalam kalimat ini. Ahsodazzar'u, ahsodazzar'u, ahsoda. Ini mengikuti wazan af'ala. Lantas apa makna dari ahsodazzar'u di sini? Ay, dijelaskan sesudahnya istahaqqa al-hisadu. Al-hisad itu panen, masa panen atau masa menuai. Jadi dia berhak mendapat al-hisad, artinya berhak untuk dipanen, dituai. Jadi makna ahsadazzara'u, tanaman itu berhak dipanen, berhak mendapatkan panenan, atau berhak dipanen, lebih mudah kita pahami ini ya. Ini dari bentuk ahsoda menunjukkan makna istighfar sifatin mu'ayyanah ini. Contoh yang lain. Azwajat al-fatatu. Azwajat, karena fa'ilnya mu'annas al-fatatu, maka fi'ilnya ditambahkan dengan ta'nif menjadi azwajat. Ya. Jadi asalnya azwaja, kemudian karena itu mu'anas, tambahkan ta'nif menjadi azwajat, kemudian bersambung dengan al-fatatu, azwajatil fatatu. Apa maknanya? Istahaqqat az-ziwaju. Dia berhak untuk ziwaj, untuk menikah. Jadi azwajatil fatatu maknanya, gadis itu berhak menikah. Ini. Azwaja, ahsada, ya, mengikuti wazan af'ala, menunjukkan makna istiqaq sifatin muayyana. Ini. Makna yang berikutnya, hadisan yang keenam, ad-dalalatu 'alal kasrati, menunjukkan sesuatu yang banyak, menunjukkan jumlah yang banyak, kasrah. Wa dzalika mithlu, contohnya hal itu, asjaral makanu. Ya, asjaral makanu. Ai maknanya apa? Kasura syajaruhu. Kasura syajaruhu. Banyak pohon-pohonnya. Ya, jadi asjaral makanu artinya tempat itu banyak pepohonannya. Ya, asjara fi'il, kemudian al-makanu fa'ilnya. Tetapi secara makna tadi, kathura syajaruhu, berarti tempat itu banyak pohon-pohonnya. Dimana banyak asjara. Contoh yang berikutnya, adba'a, adba'al makanu. Dari kata zobyun. Zobyun itu apa? Kijang. Zobyun. Fi'ilnya zoba'a atau zoba. Kemudian dari itu dibentuk menjadi fi'il azba'a. Sehingga maknanya kasurat ziba'uhu, banyak kijangnya. Ya, ziba itu jamak. Mufradnya zabyun. Ini zabyun. Kebetulannya jamaknya ziba'un, kijang. Ya. Jadi azba'al makanu maknanya tempat itu banyak kijangnya. Contoh yang berikutnya, asada al makanu. Di sini lafaznya asada. Yang nampak ada perbedaan dengan wazan af'ala. Ya. Af'ala kan 4 huruf, kemudian hamzah, tambah hamzah di fathah, sesudah itu fa'nya sukun. Tapi pada asada yang nampak ada perbedaan dengan af'ala. Ya, sebenarnya tidak. Jadi asada itu asalnya adalah a'sada. A'sada. Jadi sesuai dengan wazannya af'ala. A'sada. Hanya saja di sini dua hamzah bertemu, a, ya, hamzah yang pertama berharokat fathah, hamzah yang kedua sukun, maka ini di, ya, dilunakkan, dimudahkan, sehingga hamzah yang kedua itu dilunakkan menjadi alif, jadi dia menjadi bacaan panjang dari fathah sebelumnya, sehingga menjadi asada. Jadi diubah hamzahnya menjadi alif. Menjadi A saja. Sehingga dia tetap mengikuti wazan af'ala. Ya. Kemudian maknanya kasurat usuduhu. Usudun itu jamak dari asadun. Jadi asada tadi diambil dari asadun ini. Itu mufradnya. Itu artinya apa? Singa. Kasurat usuduhu, banyak singanya. Banyak singa. Jadi makna kalimat asadal makanu adalah tempat itu atau tempat ini banyak singa. Banyak singanya. Jadi wazan af'ala dalam contoh-contoh ini tadi menunjukkan makna kasrah, makna yang banyak. Asjara, azba'a, asada. Ya. Ya, di sini memang beberapa atau sebagian, ya, seperti dalam contoh ini, itu bisa dibentuk dari suatu isim. Karena untuk seperti asadun ataupun zabin sendiri, mungkin fi'ilnya juga jarang atau bahkan tidak digunakan sama sekali dari lafaz ini. Tetapi dari isim ini kemudian dibentuk ke fi'il dengan wazan tertentu seperti di sini untuk menunjukkan makna kasrah. Jadi pembentukan fi'il yang mazid terutama ya, itu tidak mutlak semuanya berasal dari fi'il yang mujarad. Terkadang, tapi sebagian kecil, artinya jumlahnya sangat sedikit, itu dibentuknya dari isim-isim tertentu yang memang tidak mempunyai lafadz fi'ilnya. Itu bisa seperti ini, asada ataupun asba'a, atau nanti coba dicek di kamus ya. Kalaupun ada fi'il yang dari isim ini yang mujarad ya, itu biasanya jarang digunakan. Tapi kalau yang mazid ada seperti ini, asada, atau mungkin nanti pada wazan yang lain juga bisa ya. Jadi memang ada yang semacam ini, tapi itu jumlahnya sedikit sekali. Ya. Jadi memang ada kata-kata yang atau fi'il-fi'il yang mazid ini ambilnya dari ismnya. Karena untuk fi'ilnya sendiri yang mujarad itu tidak ada atau sangat-sangat sedikit sekali dalam penggunaan. Sehingga dia mengambil dari ismnya. Seperti contoh yang ini tadi. Ya. Tapi secara umum tetap ya, itu mengambilnya, membentuknya dari fi'il mujarad. Itu keumumannya demikian. Biasanya terkait mungkin nama binatang, nama tempat. Ya. Jadi yang sifatnya itu apa tertentu. Ya. Tidak keumuman, tapi khusus atau tertentu. Ada lagi yang ditanyakan? Ini makna yang keenam, ya, menunjukkan kasrah. Berikutnya, sabian yang ketujuh, makna yang ketujuh. Ad-dalalatu ala ta'ridhi, ya, menunjukkan ta'rid. Ai makna maksud dari ta'rid yakni annaka tu'arridul maf'ula li makna fi'li, bahwasanya engkau menawar maf'ul tu'arrid atau ta'rid itu menawar, menawarkan, memperlihatkan dalam rangka untuk menawarkan tadi, okay. Bahwa engkau menawarkan maf'ul pada makna fi'ilnya. Maksudnya kita jelaskan dengan contoh ya. Wa dzalika mithlu. Hal itu contohnya seperti ini. Abaktu al-manzila. Abaktu. Ini fi'ilnya bersambung dengan dhamir ta sebagai fa'il sehingga menjadi abaktu. Ya, mujarotnya dari ba'a kemudian dibentuk af'ala nanti menjadi aba'a, ya. Kemudian karena bersambung dengan dhamir ta' maka menjadi aba'tu. Tapi kalau tidak ya, yang mengkhususkan af'ala ini nanti menjadi aba'a. Di situ ada alif ya, ada huruf illah pada ain kalimat. Ya, sehingga bentuknya ya seperti itu, aba'a, tidak persis dengan af'ala karena ada huruf illah. Oke. Kemudian terkait dengan maknanya, ketika dibentuk menjadi aba'a ya, atau dalam kalimat ini aba'tu ai maknanya arattuhu lil bai'i. Ya. Aku menawarkannya, menawarkan manzil tadi, rumah tadi lil bai'i untuk dijual. Al bai' itu kan bentuk masdar dari ba'a. Ba'a maksudnya al bai'. Jadi aba'a maknanya arroba lil bai', menawarkan untuk dijual. Kalau ba'a sendiri maknanya kan menjual. Ba'a maknanya menjual. Udah menjadi aba'a maknanya arroba bil baik atau ta'rid bil baik, menawarkan untuk menjualnya. Sehingga kalimat tersebut abatu al manzila, maknanya saya menawarkan tempat itu untuk dijual. Ini. Jadi bukan saya menjual tempat itu, tapi saya menawarkan ya, tempat tersebut untuk dijual. Contoh yang lain, arhantu al-mata'a, arhantu dari roh rohina kemudian menjadi arhana, ya, af'ala arhana, ini bermakna arroba tadi, arrobtuhu lirrohni. Ar-rahan itu menggadai. Gadai. Jadi arhantu al-mata'a maknanya saya, atau maknanya tadi arrotuhu lirrohan, saya menawarkannya untuk digadai. Menawarkan al-mata'a perhiasan itu untuk digadai. Jadi kalimat ini maknanya demikian. Arhantu al-mata'a, saya menawarkan perhiasan ini untuk digadai. Jadi dari mujarad minaba'a, menjual, rahina, menggadai, guna dibentuk mengikuti wazan af'ala, ini bermakna ta'rid, ya, menawarkan, menawarkan untuk dijual, menawarkan untuk digadai. Yang berikutnya, saminan makna yang ke-8. Ad-dalalatu ala annal fa'ila qad sara sahiba syai'in mushtaqqin min al-fi'li. Ya, menunjukkan bahwa fa'il, ya, fa'ilnya, ya, fa'il dari fi'il tersebut itu menjadi memiliki sesuatu yang diambil dari fi'ilnya. Jadi fa'il ya, itu memiliki sesuatu yang itu diambil dari fi'ilnya. Sesuatu yang diambil dari lafaz fi'ilnya. Bagaimana maksudnya? Kita lihat contohnya. Wa dzalika mithlu, contohnya atmaral bustanu. Ya, atmara al bustanu. Maknanya apa? Suara za samarin. Suara, yakni bustan, kebun tersebut, itu menjadi za samarin. Za ini kan bermakna sahib. Za tadi ya, sahib. Kemudian samarin. Samarin itu sesuatu yang diambil dari fi'il tadi. Fi'ilnya apa? Asmara. Asmara. Kemudian dari asmara tadi, di antara mushtaqnya atau dari mushtaqnya pembentukannya itu adalah samarun tadi. Samarun. Ya, kalau diperhatikan kan huruf yang pokok yang asli kan sama, sa, mim dan ra. Kemudian dibentuk fi'ilnya menjadi asmara. Nah, ketika menjadi asmara, ya, mengikuti wazan af'ala tadi memberikan makna fa'il itu menjadi sesuatu yang fa'il itu menjadi bermakna mempunyai sesuatu yang terambil dari fi'ilnya tadi ya, jadi suara za samarin, jadi fa'ilnya al-bustan ya, ini dia za samarin. Za itu bermakna sahib tadi. Dia mempunyai sesuatu, mempunyai apa? Samarin. Samarin diambil dari, dibentuk dari asmara tadi. Jadi suara za samarin, dia menjadi mempunyai buah. Dia mempunyai buah, berbuah. Ini makna dari asmara. Jadi atmaral bustanu maknanya kebun itu menjadi berbuah, menjadi mempunyai buah. Ya. Contoh yang lain. Auraqatil awraqatish syajaratu. Awraqa. Kemudian tak di situ tak ta'nits karena fa'ilnya muannas asyjarah. Awraqatish syajaratu. Maknanya apa? Sarat zata waraqin. Syajarah pohon itu menjadi zata waraqin, mempunyai daun. Zata bermakna sahib, kemudian waraqin daun, ini terambil mushtaq dari fi'ilnya yaitu awraqa. Ya. Sehingga tadi asyjaratu sarat zata waraqin. Pohon itu menjadi berdaun, menjadi mempunyai daun. Ini. Jadi ini makna wazan af'ala, yakni menunjukkan bahwa fa'il itu menjadi mempunyai sesuatu yang terambil dari fi'ilnya tadi. Al-bustanu asyajaratu mempunyai sesuatu, yakni samarun atau waraqun, yang itu samarun dan waraqun itu terambil dari fi'ilnya, dari asmara, dari awraqa. Ini maknanya demikian. Bisa ya difahami? Ini asmaral bustanu, kebun itu menjadi mempunyai buah, menjadi berbuah. Awraqatish syajaratu, pohon itu menjadi berdaun, mempunyai daun. Ini. Makna yang kedelapan. Kemudian tasian makna yang kesembilan yang terakhir disebutkan di sini untuk bab af'ala ini maknanya ad-dalalatu 'alal wusuli ilal 'adadi, menunjukkan pada sampai pada bilangan, menunjukkan makna sampai pada bilangan tertentu. Wa dzalika mithlu, contohnya akhmasal 'adadu. Akhmasa al-adadu. Akhmasa ini diambil dari bilangan khomsatun, lima. Kemudian dibentuk mengikuti wazan af'ala menjadi akhmasa, memberikan makna apa? Sampai pada bilangan tersebut. Jadi maknanya suara khomsatan, dia menjadi lima, sampai pada bilangan lima, pada hitungan lima. Akhmasa al-adadu, angka itu, bilangan itu menjadi lima atau sampai pada lima. Contoh yang berikutnya, atsa'a, karena ini mu'annas, fa'ilnya mu'annas, al-banatu, maka ditambahkan ta'nits menjadi atsa'at, atsa'atil banatu. Maknanya sirna tis'an, mereka itu menjadi sembilan. Mereka sampai pada jumlah sembilan. Jadi atsa'atil banatu maknanya anak-anak perempuan itu sampai pada jumlah sembilan. Ya. Berjumlah sembilan. Gampangannya ya. Bahasa mudahnya, anak-anak perempuan itu berjumlah sembilan. Maksudnya sampai pada bilangan, sampai pada jumlah sembilan. Ini. Jadi dari adat, dari bilangan, ketika dibentuk menjadi wazan af'ala, maka di situ menunjukkan al-wusul ilal adat, jadi sampai pada bilangan tersebut. Ini makna yang kesembilan dan yang terakhir dari wazan af'ala ini. Jadi ada sembilan makna pada wazan af'ala. Dan tadi untuk mengetahui makna yang mana dari kesembilan ini, tentunya perhatikan siyaqul kalam, perhatikan kata-kata atau fi'il-fi'il tersebut, ya. Kemudian tentukan ini makna salah satu dari sembilan itu. Ada yang ditanyakan? Ya, jadi dari contoh-contoh itu ya, untuk menjelaskan dari maksud makna-makna tersebut ya. Dan ketika menjumpai satu fi'il atau sebuah kalimat yang di situ ada fi'il af'ala ya, maka tinggal mencocokkan dari contoh-contoh ini, kira-kira ini makna yang mana apakah makna ta'diyah atau makna yang lainnya, ya, sesuaikan dengan syiakul kalam, sesuaikan dengan makna dari kata-kata tersebut. Ya. Ada yang ditanyakan hari ini? Baik. Kalau yang berikutnya, untuk bab yang kedua dari mazid sulasi, yakni yang dengan menambahkan huruf yang sama dengan ain kalimatnya atau mengulang ain kalimatnya, yakni bab fa'ala. Dan dijelaskan di sini nanti makna-makna dari bab fa'ala tersebut, yang diantaranya ada yang sama dengan makna pada bab af'ala, yakni makna ta'diyah, nanti ada yang sama. Jadi ta'diyah itu bisa terjadi pada bab af'ala yang bab ini tadi, dan juga nanti juga bisa ada pada bab fa'ala ini. Sehingga di situ artinya tidak mutlak bahwasanya untuk yang ta'diyah itu hanya satu bentuk fi'il, tapi bisa lebih dari itu. Ada bab af'ala dan juga ada bab fa'ala. Nanti akan dijelaskan insyaallah ya. Untuk penjelasannya untuk bab ini mungkin di waktu yang akan datang ya, karena waktu nah ini agak panjang juga biar tidak terputus. Insyaallah nanti pembahasan untuk bab fa'ala kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Ya, ala pengingkum untuk kekurangannya untuk pagi ini sampai ini dulu. Sebelumnya ada yang disampaikan? Ya, ini dulu ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.